Seperti kau Tuhan saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya kau selalu sertaku. Seorang pun yang memperhatikanku seperti kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya kau selalu sertaku. Seperti kau Tuhan.